Ingin bersua dengan Dinda yang kupuja, di mana, bagaimana, dan bila. Oh cintaku, oh juita, ingin bersua dengan Dinda yang kupuja, di mana, bagaimana, dan bila. Oh cintaku, oh juita, ingin bersua. Namun yang ku puja, di mana, bagaimana, dan bila. Oh cintaku, oh juita, ingin bersua. Mengapa?